ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمنا الله الحمد لله pada pagi Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa hadir di sini melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah sekaligus menghadiri kajian rutin kita setiap hari Jumat pagi. Semoga hal ini selalu menjadi kebiasaan kita dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk selalu istiqomah di atasnya. Ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan memasuki bab yang baru dari kitab Tauhid, yang mana pada bab sebelumnya kita membahas tentang bagaimana para malaikat barakallahu fikum apabila mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila mendengar kalamullah, mereka akan barakallahu fikum akan muncul rasa takut pada diri mereka dikarenakan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat dekat dengan Allah azza wajalla, makhluk yang selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka akan ketakutan dikarenakan keagungan dan kebesaran Allah azza wajalla. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, apabila keadaan mereka seperti ini, yang mereka betul-betul takut dan tunduk kepada Allah, maka sehingga oleh karena itu mereka tidak berhak dan tidak layak untuk mendapatkan ibadah, karena itu bukan hak mereka, karena ibadah hanyalah hak Allah dan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam doa, di dalam memintakan ampun, di dalam meminta rizki dan hal-hal yang lain yang terkait dalam perkara ibadah. Bab berikutnya adalah bab asy-syafa'ah. Bab asy-syafa'ah. Al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bab asy-syafa'ah di dalam kitab Tauhid. Kaitannya adalah dikarenakan orang-orang musyrikin yang mana mereka beribadah kepada al-asnam, kepada sesembahan selain Allah, mereka mengatakan di dalam ibadah mereka, ketika mereka ditanya kenapa kalian beribadah kepada al-asnam, mereka menjawab innaha syufa'a'u lahum indallah, bahwasanya sesembahan tersebut pada dasarnya mereka adalah syafaat, pemberi syafaat bagi kami, kata mereka, di sisi Allah. Padahal hakikatnya sebenarnya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka diingatkan bahwa hal ini tidak boleh, mereka beralasan kami tidak beribadah kepada mereka. Apa yang kami lakukan terhadap mereka adalah karena sebuah tujuan yang baik, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, ketika mereka ditanya tentang perbuatan mereka, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan barakallahu fikum, dengan tujuan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan nahnu mudnibun, kami ini pelaku-pelaku dosa. Banyak sekali dosa-dosa kami. Sehingga kalau kami berdoa langsung kepada Allah, maka tidak akan didengar doa kami. Doa kami akan dikesampingkan. Sehingga oleh karena itu kami butuh pemberi-pemberi syafaat, perantara-perantara yang bisa menyampaikan permohonan kami kepada Allah, agar perantara-perantara ini bisa memohonkan kepada Allah agar dosa kami diringankan, agar dosa kami diampuni, agar kami mendapatkan hidayah, petunjuk, dan keinginan-keinginan yang lainnya. Barakallahu fikum. Sebenarnya apa yang mereka lakukan huwa ainu syirkil musyrikin. Itulah kesyirikan kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan bahwa ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesungguhnya justru mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan. Justru karena perbuatan mereka tersebut, barakallahu fikum, mereka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan, wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu dan mendengar setiap permohonan dan permintaan hamba-hambanya. Keputusan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Mutlak, tidak ada yang bisa menggugat keputusan Allah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlaku kepada makhluk-makhluknya, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Barakallahu fikum. Allah memiliki kekuasaan mencakupi semua ilmu, semua pengetahuan, mampu untuk melakukan segala pun. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu bima ta'maluna alim. Alimun bidzatis sudur. Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sifat-sifat yang lain yang menandakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap perantara-perantara. Beda dengan raja-raja di muka bumi ini. Kekuasaan mereka terbatas. Pengetahuan mereka terbatas. Sehingga mereka membutuhkan perantara-perantara untuk menjalankan perintah-perintah mereka, menyampaikan perintah-perintah mereka, atau perantara-perantara yang bisa menyampaikan keluhan-keluhan dari rakyat-rakyat mereka. Barakallahu fikum. Semua itu menandakan bahwasannya mereka adalah makhluk yang tidak sempurna, memiliki kekurangan yang banyak. Barakallahu fikum. Sehingga mereka butuh terhadap syafa'ah, terhadap syufa'ah, terhadap perantara-perantara. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu syafa'ah di sisi Allah itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin darinya. Syafa'ah itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perlu diketahui bahwasanya syafa'ah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan maksud untuk membantu Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Tadi kita katakan dan kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap syafaat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin barakallahu fikum kepada hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Apakah hal ini dalam rangka untuk membantu Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang hal ini. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan ada dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada beberapa makhluknya untuk memberikan syafaat. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mampu secara langsung untuk memberikan ampunan. Secara langsung bisa mendengar keluhan-keluhan dari hambanya. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ikramus syafi'. Tujuannya adalah untuk memuliakan yang memberikan syafaat tersebut. Seperti syafaatul uzma yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul mahsyar, yaitu berupa keringanan terhadap umat manusia melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya adalah ikramus syafi', memberikan kemuliaan kepada orang yang memberikan syafaat tersebut. Barakallahu fikum. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah hamba-hambanya. Kemudian yang kedua adalah naf'ul masyfu'i lahu. Dan untuk memberikan manfaat kepada orang yang mendapatkan syafaat. Untuk memberikan manfaat. Yang mana syafi' ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan bisa memberikan manfaat kepada orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Barakallahu fikum. Ini tujuannya. Bukan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala terbantu dalam hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak butuh kepada syafaat. Syafa'ah secara bahasa artinya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi ganda. Nah, sehingga oleh karena itu asyaf'u itu lawan dari al-witr. Asyaf'u itu lawan dari al-witr. Barakallahu fikum. Lawan dari ganjil yaitu genap. Jadi asyaf'u itu genap. Lawan dari al-witr. Nah, sholat witir itu sholat jumlah rakaatnya itu ganjil. Nah, sehingga dinamakan dengan sholat witir. Barakallahu fikum. Antonimnya adalah asyaf'u, genap. Qala ta'ala wasyaf'i wal watr, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr. Secara istilah itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, syafaat maknanya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, wastilahan at-tawassut lil ghairi bi jalbi manfaatin aw naf'i madarratin. Secara istilah adalah at-tawassut lil ghairi, menjadi perantara untuk orang lain. Menjadi perantara untuk orang lain. Dengan mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Menjadikan seseorang sebagai perantara. Barakallahu fikum. Menjadikan seseorang sebagai perantara dalam rangka untuk mengambil, meraih sebuah keuntungan atau supaya terhindar dari malapetaka, supaya terhindar dari kejelekan-kejelekan, madarrah. Salah satu contohnya adalah syafaat Nabi SAW terhadap ahlul jannah, terhadap penduduk jannah, untuk dibukakan pintu sehingga mereka bisa masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Nah, pada yaumul akhir, di antara syafaat yang khusus, di antara syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW, Nabi memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada Nabi. Untuk syafaat tersebut diberikan kepada ahlul jannah sebelum mereka memasuki al-jannah, untuk dibukakan pintu terhadap mereka, pintu-pintu surga, agar mereka bisa masuk ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Ini contoh syafaat jalbul manfaat. Jalbul manfaat, untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan keuntungan. Adapun contoh syafaat naam dalam rangka menolak kejelekan, menolak bahaya, barakallahu fikum, sebagaimana syafaat Nabi SAW terhadap orang-orang yang berhak untuk masuk neraka agar mereka tidak jadi masuk neraka. Nah, syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlil kaba'ir min ummatihi. Syafa'at Nabi terhadap ahlul kaba'ir dari kalangan al-muwahhidin, mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka terhindar, terselamatkan dari an-nar. Ini adalah contoh syafa'at barakallahu fikum dengan tujuan untuk menolak madarat. Kenapa Nabi SAW bisa memberikan syafaat? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin pertama kepada Nabi SAW. Allah meridhoi Nabi SAW dan juga Allah ingin memuliakan beliau. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan izin kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut dari umat beliau, dari umat manusia. Barakallahu fikum. Sehingga terjadilah syafaat tersebut. Kemudian Asyik menyebutkan sebuah ayat, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan peringatkanlah dengan Al-Qur'an. Bihi domir ha di sini maknanya adalah Al-Quran. Barakallahu fikum. Sebagaimana tafsir yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa anzir bihi, dan peringatkanlah dengan Al-Quran ini terhadap orang-orang yang takut untuk dibangkitkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min dunihi. Yang mana pada hari itu tidak ada bagi mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala wali, penolong dan pemberi syafaat. Tidak ada penolong bagi mereka dan tidak ada pemberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan syafaat kepada mereka kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak ada syafi' pemberi syafaat yang bisa mereka mendapatkan keuntungan dengan pemberi syafaat tersebut, atau bisa terhindar dari bahaya. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada syafaat nanti pada yaumul mahsyar. Barakallahu fikum, min duni, yakni min duni idni. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, ay min duni idni, yaitu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat min duni idni menunjukkan bahwa syafaat pada hari itu tidak ada kecuali dengan izin dari Allah, menunjukkan bahwa ketika itu ada syafaat. Pada yaumul mahsyar itu ada syafaat, akan tetapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa syafaat itu ada ketetapannya. Syafaat itu ada bahkan pada yaumul mahsyar. Hanya saja syafaat itu tidak sembarangan. Kita tidak bisa barakallahu fikum mendatangi seseorang, barakallahu fikum, baik dia itu seorang wali yang dianggap sebagai orang yang soleh atau seorang nabi dan yang lainnya, kita datangi kuburannya dan kita meminta syafaat kepada mereka. Tidak. Tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Syafaat itu ada, bukan tidak ada. Syafaat itu ada, akan tetapi ada ketetapan-ketetapannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya adalah yang sangat penting adalah izin dari Allah. Izin terhadap asy-syafi', terhadap orang yang memberikan syafaat, barakallahu fikum, terhadap perantara ini. Kemudian yang kedua, ridho Allah atau izin dari Allah, ridho Allah terhadap orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna darsuna fi hadal sabah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.